Mitra Bisnis, Senin lalu ada seorang buruh pabrik tekstil yang menawarkan ginjalnya di Bundaran HI seharga 3 juta untuk membiayai anaknya masuk sekolah. Penawaran organ tubuh seperti ini memang kontroversial, tapi kenyataannya terjadi di masyarakat. Ada usulan, apakah sebaiknya transplantasi organ tubuh ini dilegalkan saja? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Zainal Abidin. Dokter Zainal, apa komentar Anda melihat hal ini? Itu sebetulnya yang tidak boleh ada penjualan. Yang dilarang oleh undang-undang ada penjualan. Ya donor ya tetap donor suka rela. Nggak apa-apa, asal donornya cocok. Kan ada persyaratan-persyaratan donor. Tidak sembarang orang ambil donor. Kalau donornya berpenyakit gimana? Tidak bisa. Jadi transplantasi itu boleh, tapi ada aturan-aturannya. Dan tidak boleh dilakukan penjualan. Pendonoran bisa dilakukan, tapi sukarela dan mendonorkan itu ada syarat donor, ada syarat penerima. Tidak boleh. Kalau orang penyakitan mendonorkan gimana? Jadi ada persyaratan orang untuk menjadi donor, tidak sembarang. Lalu, bagaimana Bapak menilai kasus ini sendiri? Di mana ada warga kita yang terpaksa menjual organ hanya untuk membiayai anaknya masuk sekolah? Itu sebetulnya. Kalau itu terjadi, sementara biaya pendidikan kita di APBN berdasarkan undang-undang dasar sangat tinggi, itu keterlaluan. Negara Pancasila kok untuk sekolah saja susah. Ironi, keterlaluan itu pemerintah kalau itu membiarkan seperti itu. Itu kalau alasan sekolah itu menurut saya tidak masuk akal, karena biaya APBN untuk pendidikan 20%, itu perintah undang-undang dasar 45 itu. Nah kalau misalnya masih ada orang menjual organ tubuhnya hanya untuk biaya sekolah anaknya, kok bisa terjadi seperti itu? Jadi menurut saya itu pemerintah harus panggil orang itu, tanya baik-baik, apa betul untuk itu. Kalau terkait jual-beli organ sendiri, Pak, bagaimana cara agar praktek-praktek seperti ini bisa diantisipasi? Ya, saya kira pertama kan sebetulnya peraturan itu sudah ada. Tinggal ditegakkan peraturan itu, diberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa kalaupun misalnya terjadi penjualan, kalau tidak ada yang membeli juga nggak mungkin. Jadi pembeli organ juga harus tahu. Tidak seenaknya orang membeli organ. Karena donor sukarela saja tidak boleh seenaknya orang mendonorkan. Harus diperiksa apakah sang pendonor itu sehat atau tidak. Dan ada persyaratan-persyaratan yang harus. Ya kalau mendonorkan, misalnya saya menerima donor dari orang yang tidak sehat, tidak memenuhi syarat. Apakah itu tidak menjadi masalah baru bagi yang menerima? Jadi itu menurut saya tetap ada aturan dalam pendonoran. Ya, ini tegakkan saja aturan yang ada, karena sudah ada aturannya, ada undang-undangnya, dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat syarat mendonorkan dan syarat menerima donor. Demikian Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Zainal Abidin. Saya Wendy Lim.